Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْقَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله. Malam hari ini tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 25 Februari 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan malam ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Dan ini munasiban di darsina diyum. Dan ini berkesesuaian dengan kajian kita pada hari ini. Ini di halaman 178 terakhir. Ini berkaitan dengan sifat Allah Azza Jal Al-Qahar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hikmah. Hikmah kaitannya dengan sifat Allah Azza Jal disebutkan di paragraf sebelumnya, terakhir sebelum kita taksimun alil hikmati ila ghayatin wa suriyatin li'anna thamarat qad tahsulu bughayri hadhihi surati lakin kaunillahi jalla hadhihi thamrah kaunillahi ja'ala hadhihi thamratal mu'ayyanata bihadhihi surati al-mu'ayyanati fahadhihi hikmatun والدليل هو الواقع فمن حكمة الله في كون شيء على هذا الوجه على هذا الوجه حكم وكون ثمرته حكمة أخرى والفائدة لأجل أن نعرف أن حكمة الله واسعة وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت بل على صفة مربوطة مناسبة وانظر الآن إلى وضوء مكفر للخطايا لكن تكفر للخطايا في حال السبارات أشد وأكثر إذا فهو تناسب. Sebelumnya ini berkaitan dengan penjelasan tentang hikmah. Hikmah itu ada dua. Tumma i'lam. Tumma i'lam. Anna hikmata naw'an. Hikmah ini ada dua. An-naw'ul awwal hikmatun qawl syai' 'ala hadha al-wajh. Hikmah yang berkaitan dengan kondisi sesuatu itu berada berdasarkan suatu keadaan. Artinya di sini ketika hikmah ini pantas atau tidaknya ini sesuai dengan kondisi itu tersebut. Sesuatu itu pasti ada kondisi dan di balik itu pasti ada hikmah. Maksudnya di sini hikmah tu kulli syai'i ala hadzal wajh. Ini secara redaksionalnya. Kemarin kita bahas hikmah itu apa? Hikmah itu adalah al-hikmatu wal'u syai'i mawdi'ahu la'iqafihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu mawdi'ahu la'iqafihi pada suatu tempat yang sesuai dengannya. Bihaitu la'yakulu la'akla la'yakulu la'aklu la'itahu lam yubakhunan. Seandainya itu tidak diletakkan di sini. Hadhihi al-hikmatu ay wad'u syai' fi mawdi'ihi. Maksudnya hikmah di sini ya, ketika barang itu sekarang ada di depan kita, ada kopi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apakah kemudian kita mengatakan seandainya kopi ini tidak di hadapan kita? Tentunya adanya kopi ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Maka di sini adalah hikmahnya ketika kita meletakkan apa ketika kita meletakkan sesuatu pada posisi, maka itu ada hikmah. Maksudnya apa? Ada apa di balik keberadaan kopi ketika kajian ilmu? Pasti ada hikmahnya. Maksudnya seperti itu. Paham enggak? Nah, maka disebutkan hikmah ini ada dua macam. An-na'ul awal hikmatu qawli syai'i ala hadzal wajhi. Hikmah kondisi sesuatu atau keadaan sesuatu atau bentuk sesuatu itu berdasarkan pada satu sisi pandang. Artinya, kalau kopi ini adanya ketika kajian ilmu, maka hikmah yang ada berarti kaitannya dengan kopi, tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Satu sisi pandang. Sedangkan an-na'u tsani, sedangkan macam yang kedua adalah al-ghayata min hadza syai'. Ini tujuan dari sesuatu tersebut. Jadi tujuannya ketika antum setiap kali kajian ada kopi apa? Beda dengan ketika adanya kopi ketika kajian untuk membuat antum lebih fokus, ya, mencegah jadi rasa penat, capek, ngantuk dan seterusnya. Tapi tujuannya, tujuan yang diharapkan dari kopi itu apa sebenarnya? Ketika kenapa antum tidak memilih teh? Kenapa antum tidak memilih susu? Kenapa antum tidak memilih makan besar? Kenapa antum memilih kopi? Tujuan yang lebih besar. Jadi ini adalah nausani, ini adalah tentang sesuatu yang lebih tinggi, lebih sifatnya tajammu. Kumpulan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi adanya langsung ada hikmah. Kalau ini ketika dihitung dari akumulasi, tujuannya kenapa ini kalau ketika kajian di majelis kita ini pasti ada kopi, kenapa? Paham? Kalau yang pertama tadi, pada hari ini, malam ini, alhamdulillah ada kopi. Ya, kopinya ini ya, Robusta Temanggung misalnya. Ya kan? Ya. Ini Robusta Temanggung. Antum melihatnya Robusta Temanggungnya tidak membahas tentang asyai mu'ayyan yang lainnya. Jadi tentang Robusta Temanggung saja. Sedangkan yang kedua ini adalah al-ghayata min hadza syai'. Tujuannya kenapa ketika kajian ilmu itu ada kopi, bukan masalah robustanya. Kopi. Karena bisa jadi hari ini Robusta Temanggung, besok wine, rambelan, terus wine gayu dan yang lain. Nah, ini tidak ada hubungannya. Karena yang kedua ini adalah tentang sesuatu yang berimbasnya banyak. Maka disebutkan di sini, faqawnu syai' ala hadzal wajhi ya'ni suratu syai'. Fa ma'nahu limadza kana al-adamiyyu qa'iman ala qadamayhi wa ra'suhu fawqu wa kanat al-baha'im bil 'aks. Wa limadza kana al-lailu mudliman wan naharu mubsira. Wahallu majarra wahuwa muwafiqun tamaman lihikmatin. Ini tentang yang pertama, macam hikmah yang pertama. Itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang di situ sifatnya otomatis, mas. Gak perlu dipertanyakan. Tapi hikmahnya pasti ada dan mudah untuk kita dapatkan. Maksudnya adalah yakni suratu syai, penampakan sesuatu, bentuk sesuatu, ya, deskripsi sesuatu, gambaran sesuatu. Fa'manahu, maknanya adalah limadza kana adamiyyu qa'iman, kenapa manusia itu berdiri, ala qadamaihi, di atas kaki, kedua kakinya, wa ra'suhu fawqa, dan kepalanya itu letaknya di atas. Wa kanatil baha'im bil'aqs, sedangkan binatang, ya, binatang itu terbalik, tidak mesti seperti itu. Wa limadza kana al-lailu mudliman, dan kenapa malam itu begitu gelap? Gelap, ya, lail itu gelap. Nah, mungkin jadi bisa jadi setelah tahun berikutnya jadi cerah, nggak tahu kita. Wa naharu mubsirah, dan siang itu padam, mas, bisa terlihat jelas. Wa halu majar, dan seterusnya. Wa huwa muwafiqun tamaman lil hikmati, dan ini adalah bersesuaian dengan sempurna terhadap hikmah. Hikmahnya kenapa tadi ini kenapa? Sudah paham secara otomatis. Tsumman ghayatu min dalika, sedangkan yang kedua adalah ghayah dari yang demikian. Itu adalah aitsamratu. Itu hasilnya, mas. Hasil ketika antum itu minum kopi, hasilnya apa? Enggak ngantuk, enggak capek. Ya, semangat. Ya juga apa? Antum bisa berbagi. Aitsamratu. Wa adribu mathalan bis-salati qawniha 'ala hadzal wajhi hikmatun. Fa qiyamu tsumma ruku'u, ya, qiyamun tsumma ruku'un tsumma qururu lis-sujud, hadhihi hikmatun. Jadi di sini aku memberikan permisalan tentang sholat. Kondisi tentang sholat itu pasti ada hikmah. Maka berdirinya, kemudian ruku, kemudian bersimpuh sujud, itu semuanya ada hikmahnya. Fa yantasibul insan awalan thumma yakunu bainal qu'ud wa intisab fi ruku thumma yasjudu wa lima dhakanat tuqta'u ala witrin li'anna Allah ta'ala witrun thumma mal ghayatu min hadhis salati takfirul khataya. Tujuannya, mas. Jadi di sini ketika seorang itu sudah berdiri, ruku, sujud, nah, makanya seorang kalau melakukan yang demikian, pertama dia yakunu bainal qu'ud, di antara duduk, kemudian ketika menekuk tubuhnya untuk ruku, kemudian untuk sujud. Walimadza kana tuqta'u 'ala witrin, dan kenapa itu harus dalam keadaan witir, ganjil, mas. Paham gak sih? Li'anna Allah ta'ala witrun, karena Allah azza wa jalla itu witrun, witir, tunggal. Kan ganjil, ya, mas, ya. Tsumma man ghayatu min hadhihi shalah, dan apa tujuan dari salat ini? Ini yang kedua, macam hikmah yang kedua. Kalau hikmah yang pertama tadi apa? Karena Allah azza wa jalla witir. Hikmahnya witir. Yaitu yang kedua adalah takfirul khotoya. Kemudian ini sudah dibahas semuanya, kemudian kita lihat sekarang pada kajian ini. Wandur ilal matar. Wandur ilal matar al-an yarwil arda fa qawnuhu ya'ti min fawq. Wa ya fa qawnuhu ya'ti min fawq wa qawnuhu ya'ti radadan hadha hikmatun walau kana ya'ti 'ala al-ardi mashiyan lam yastafid 'ala al-jibali minhu walau kana yusabbu sabban. Nah, bismillah. نعم نستمر. وانظر إلى المطر الآن يروي الأرض فقونه يأتي من فوق وقونه يأتي رذاذا، هذا حكمة، ولو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد أعلى الجبال منه، ولو كان يصب صبا كأفواه الكراب لتهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء رذاذا من فوق لكي يشمل كل الأرض، فجاء رذاذا لئلا يضر. تفهم يا lihatlah kepada hujan sekarang. Hujan ini membasahi bumi. Faqaunuhu ya'ti min fawq. Kondisinya dia datangnya dari atas ke bawah. Hujannya. Faqaunuhu ya'ti radadan. Dan hujan ini datangnya dengan apa? Dengan semprotan. Artinya apa? Istilahnya apa sih? Bukan rintik-rintik mas. Artinya semprotan. Jadi bukan sekali dorong guyur, bukan, tapi kan kecil-kecil mas, ya. Hada hikmatun, ini adalah hikmahnya. Kenapa? Walau kana ya'ti 'ala al-ardi mashiyan lam yastafid 'ala al-jibali minhu. Kalau seandainya datangnya hujan membasahi bumi itu, kondisinya itu langsung istilahnya sejajar dengan bumi gitu aja, zeng. Tentunya itu yang paling tinggi bumi nggak kedapet, ya gunungnya nggak dapet mas, nggak dapet, karena dia hanya sekedar horizontal aja, vertikalnya nggak dapet. Walau kana yusobu soban kafahil kiram, kalau kemudian diguyurkan seperti antum itu tahu afwahil kirab, bejana itu geribah. Jadi yang wadah kantong air dari kulit atasnya itu ada tutupnya mas. Kalau kemudian diplenet, kemudian airnya keluar banyak, itu sekonyong-konyong seperti semprotan itu pemadam kebakaran itu mas. Nah itu tentunya apa, dadahan yang berbina, bangunan itu lenyap hancur ya. Watadarannas, manusia pun akan kena mudaratnya. Lakinnahu ja'a radadan, namun datangnya hujan itu dengan semprotan rintik-rintik kecil-kecil gitu. Ya, derasnya dan seterusnya ya. Jadi wa min fawqalik likay yashmalu kullal ardi, dan datangnya itu dari atas agar meliputi semua bumi. Itu masyaallah. Ya. Wa ja'a radadan li alla yadurra, dan datangnya ini nyemprot mas agar tidak kemudian memudharati. Ya. Ini juga bagian dari hikmah ketika kita itu memikirkan lebih dalam lagi tentang kenapa hujan itu datangnya dengan tetesan-tetesan demi tetesan-tetesan, ya, seperti semprotan itu, tidak kemudian sekali guyur. Kalau kemudian kira-kira laut itu dibalik kemudian guyurin bumi semuanya, iya kira-kira, entek itu, bis, Allahumma staghfir. Ya seperti apa? Ya seperti tsunami itu mas. Bung, selesai sekali. Allahu Akbar. Tsumma al-ghayatu min inzal al-matar ghayatun 'azimatun laysa al-inbat faqat bal wash-shurb. Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? فنبات الأرض والشرب والزوال الغبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. Di sini tentang ghayahnya, tujuan diturunkannya hujan Ini sebagai tujuan yang sangat agung. Ini bukan hanya untuk imbat faqat, menumbuhkan saja. Namun bal wal syurb, namun juga untuk minum. Nah, makanya di surat Al-Waqi'ah ayat 68-69 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di surat Al-Waqi'ah, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aytum, maka terangkanlah kepada, ya, afara'aytum, ya, tidak tahukah kalian, al-ma'a, air, alladhi tashrabun, air yang kalian telah minum, maksudnya di sini apa? Tentang air yang kalian minum itu bagaimana? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian itu yang telah menurunkannya dari tempat turun atau nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan, atau artinya Allah lah yang menurunkan atau kalian? Ya. Kamukah atau kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Ya. Ini tentang tanda tanya. Bagi orang yang berpikir tentunya tidak mungkin bertanya seperti ini. Artinya apa? Ini pertanyaan adalah apa? Soal ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari adanya kengeyelan orang-orang yang mengingkari bahwasanya hujan itu bukan dari Allah Azza Jalla. Dari alam, kondisi alam, semesta alam. Panabatul ardi wasyurb. Ya. Menumbuhkan bumi, bisa menumbuhkan tanaman dan minuman, ya, bisa dijadikan minuman, itu adalah wazawal ghubrah, dan juga ketika antum lihat hilangnya debu itu dengan apa, Mas? Dengan hujan. Kalau seandainya hujan itu tidak turun, tentunya debu-debu itu akan bertebaran kemana-mana, Mas. Untuk bilang tadi. Ila ghairi dalika, kepada yang selain yang demikian, minal fawaid kabirah, ada fawaid yang banyak sekali dari turunnya hujan, bukan hanya untuk sekedar untuk menumbuhkan tanaman atau yang minuman, tapi banyak lagi. Idan idan al-hakimu mushtaqun min al-hukmi wal-hikmati wal-hukmu imma qawniyun aw syar'iyyun wal-hikmatu imma fil ghayati aw fis surati fa fil ghayati thamarat wa fis surati qawn syai' ala hadha al-wajhi hadha huwa ma'na al-hakim hadha huwa ma'na al-hakimi. Naam. Jadi al-hakimu ini adalah mushtaqun, diambil dari kata hukum dan hikmah. Jadi al-hakim zat yang memberikan hukum dan yang memiliki hikmah. Wal-hukmu imma kauniyun aw syar'iyun, hukum ini memiliki dua, hukum yang kauni universal atau syar'i yang sesuai dengan apa yang Allah cintai, sesuai syariat. Fal hikmatu imma fil ghayati aw fis surati, maka hikmah ini bisa cakupannya dalam tujuan atau dalam bentuknya. Fa fil ghayati samarat, sedangkan ya hikmah dalam tujuannya itu adalah berkaitan dengan apa, samarat, hasil buahnya. Wa fi surati, dalam hal penampakan gambarannya, itu adalah qawnu syai' ala hadzal wajhi, kondisi sesuatu pada satu sisi pandang tersebut. Itu seperti tadi, kenapa anak keturunan Adam berdiri dengan kaki sedangkan kepalanya di atas, sedangkan hewan itu kebalikan, sebalikannya, dan seterusnya. Hadza huwa ma'na al-hakim, dan ini adalah makna dari al-hakim. Fa'idatun qulna innallaha la yaf'al, innallaha la yaf'alu illa li hikmatin wa ghayatin, fahal tarji'u lil khaliqi aw lil makhluq? Al-jawabu tarji'u lil makhluqi wal khaliqi, amma rujuha lil makhluqi faliqawniha min maslahatihi, wa amma rujuha lil makhluqi falibayani kamali sifatihi, wa annahu ta'ala la yaf'alu shay'an abatha, kama qala ta'ala wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin, wa fi ayatin ukhra wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq, wa fi ayatin thalithatin wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila, fal hikmatu ta'udu 'ala al khaliqi wal makhluqi. Naam, ini pembahasan lainnya. Nah, jadi kalau di sini kaitannya ada pertanyaan, ini faedah. Kita katakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak berbuat kecuali di situ pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Ya. Allah itu berbuat, Allah melakukan suatu perbuatan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Fahal tarji'u lil khaliqi aw lil makhluq? Apakah kemudian hikmah dan tujuan itu kembali kepada al-khaliq atau kepada makhluk? Paham enggak maksudnya? Nah, al-jawab, jawabnya adalah tarji'u lil makhluqi wal khaliq. Ini bisa dikembalikan kepada makhluk dan kepada al-khaliq. Amma rujuha lil makhluqi, kalau ini dikembalikan kepada makhluk, falikauniha min maslahatihi, karena kondisinya ini dalam rangka untuk kemaslahatan makhluk. Artinya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla melakukan suatu perbuatan, pasti itu untuk kemaslahatan makhluk. Paham gak? Ada hikmah di situ, pasti di situ hikmahnya ada untuk kemaslahatan makhluk. Ya. Wa amma ruju'uha lil makhluqi, sedangkan ya, ini bukan lil makhluk tapi lil khaliq. Antum benarkan di sini. Karena ada dua di sini. Ini lil makhluk, ini lil makhluk. Yang kedua ini lil khaliq. Antum benarkan di situ. Ini manusia. Ketika mentik dium dium dium. Ya. Ya, antum benarkan di situ. Nyari selip. Nah, ini ada kotak tiba. Jadi maksudnya di sini adalah yang awal rujuha lil makhluk, ini rujuha di lil khaliq. Paham ya? Lil khaliq. Nah, falibayani kamali sifatihi, ini untuk menjelaskan tentang sempurnanya sifatnya Allah Azza wa Jal. Wa annahu ta'ala la yaf'alu syai'an abatha, dan Allah Azza wa Jal itu tidak melakukan sesuatu sia-sia. Tidak ada. Pasti, pasti ada. Dan kenapa antum itu yang dimudahkan untuk duduk majlis ilmu ini? Pasti ada hikmahnya. Dan kenapa hujan turun tapi masih ada kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i? Pasti ada hikmahnya. Paham sih? Sama halnya, kenapa orang banyak mengeluh tentang bensin yang barusan anda tulis? Ada orang mengeluh, kenapa gak kajian? Gak ada bensinnya. Pasti ada hikmah di situ. Ima antum melakukan maksiat kepada Allah Azza Wajalla, atau yang kedua, syukurnya antum kurang. Yang ketiga, ikhlasnya antum tergerus dengan dunia. Antum menginginkan lebih, lebih, lebih, lebih, lebih. Ingat dengan itu, Mas. Ya, ini tadi ana mau tambahkan di tentang yang bensin itu. Ya. Ketika ada orang bertanya, ya, ah, kenapa nggak ikut kajian? Gak ada bensin. Apa jawabannya? Gak ada bensin. Pertama kali yang kita kembalikan hikmahnya ini, karena ini kaitannya dengan hikmah, makanya ana ingin mentadaburi apa yang kita dapati sekarang ini dalam rangka apa? Bensin, kita ambil hikmahnya apa di balik itu? Ya. Ketika kita merasakan tidak ada bensin, yang satu yang mengatakan bukan bensin, solar, yowis solar. Ya. Yang lainnya juga mengatakan, Ustaz bukan hanya sekedar bensin, yang lainnya juga, yowis yang lainnya pula wis. Ya. Di balik itu semuanya, kaitannya dengan ketika ada pertanyaan, kenapa antum tidak ngaji? Kenapa antum tidak menghadiri kajian? Ada yang mengatakan COVID, sah. Ya itu khair lah, sah-sah aja, fadul aja. Yang satunya, gak ada bensin. Nah, kita tidak membicarakan yang COVID, kita membicarakan yang gak ada bensin itu, Mas. Sesuatu. Ya. Kenapa? Ketika antum itu harus pergi ke pasar, antum tetap pergi ke pasar. Tidak ada mengatakan COVID atau yang lainnya. Ya tau gak? Antum ke kantor juga tetap harus kerja. Tidak ada WVF selama-lamanya. Ya. Ini subhanallah, itu juga hikmah. Nah, sekarang kita ambil hikmah kenapa tadi kembali ke pertanyaan. Ya. Kembali kepada pertanyaan. Jadi di sini ana katakan ketika ada orang mengatakan kenapa antum enggak kajian? Kemudian dijawab enggak ada bensin. Ya. Sekarang kita membahas di kitab Shalat Aqidah dan Sunnah Jamaah ini tentang hikmah. Kita tidak membicarakan orang, Mas. Kalau antum itu kemudian tersindir atau terseruduk ya istilah seperti itu jangan anggap bahwasanya itu menyakitkan, Mas. Itu karena kita menginginkan sayangnya kepada antum, dan ini pun kita menyayangi diri kita agar kita itu sadar ternyata apa yang Allah berikan selama ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Jadi terkadang kita mengeluh, banyak mengeluh, Mas. Ya, sekarang kita coba gali tentang hikmah kenapa ketika ada orang mengatakan, Mas, yuk kajian, gak ada bensin, ya, atau Mas ke masjid gak ada bensin, ya. Itu yang lebih ekstrim lagi. Nah, ketika seperti itu, coba lihat di satu sisi yang lain, kenapa tidak ada kemudahan? Kita kembalikan lagi bahwasanya orang bisa menuntut ilmu syar'i, bisa istiqomah menuntut ilmu syar'i itu dari Allah Azza wa Jalla. Pasti ada sesuatu dari apa yang kita lakukan. Ima itu kesalahan kita, maksiat kita, dosa kita, keteledoran kita. Itu pasti ada. Kenapa tidak dimudahkan? Itu kembalikan pada diri kita, bukan kepada orang lain. Diri kita dulu, kita ngacak nih. Subhanallah, ternyata saya lalai. Saya jarang berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Saya jarang sedekah, saya jarang melakukan kebaikan-kebaikan ini, kebaikan itu. Saya kurang khusyuk dalam sholat. Saya tidak fokus ini, tidak fokus itu. Allahu Akbar. Ini pasti ada sesuatu kebaikan. Yang kedua, kita ketahui bahasa asar apa? Bekas dari maksiat dan dosa itu pasti berimbas. Atharul ma'asi في الفرد والمستمع، يا في الفرد والمستمع. Jadi asal efek samping dari maksiat terhadap diri dan masyarakat itu pasti kelihatan. Orang untuk melakukan kebaikan gak ada. Orang ingin melakukan ibadah susah. Itu pasti apa? Dosanya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Antum beli HP, habis itu untuk maksiat. Atau untuk grundel, untuk ghibah, untuk sesuatu yang situ sifatnya ada dosa dan maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah cabut nikmat itu, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Dan itu berat. Sehingga di sini adalah introspeksi. Ketika kita menyadari bahwasannya kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Pemahaman ilmu syar'i itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika itu terhalang, pasti ada sesuatu. Imma itu salahnya kita, kekurangan kita, atau yang kedua adalah rasa syukurnya kita kurang. Sehingga itu kenapa Allah tidak tambah. Paham saya di sini? Jadi yang pertama adalah tentang apa? Mengakui kesalahan kita, dosa kita. Yang kedua, kita bertanya tentang syukurnya kita. Ya. Ini pun menunjukkan bahwasanya letak syukurnya kita, malayuskrinas lan yuskrillah. Lihat, orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum diberikan apa saja tidak pernah mengucapkan jazakallahu khairan, matur nuwun, terima kasih, enggak. Cuma misalnya antum senyum, tapi lisan antum susah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Man sona ilaikum ma'rufan faqaffi'uhu. Fa'ilam tajidu ma tukaffi'uhu fad'ulahu hatta taro annakum qad kafa'tumuhu. Jadi barang siapa yang engkau itu diberikan kebaikan oleh seorang, apapun kebaikannya, apapun kebaikan, hanya sekedar ambilin air misal, itu mengucapkan jazakallahu khairan, balas dengan yang setimpal. Kalau tidak ada yang untuk membalas dengan yang setimpal, doakan. Ya, disebutkan dalam hadisnya apa? Man qala jazakallahu khairan atau jazakallahu khairan faqad ablagha. Ya, itu sudah mencukupi. Maka jangan pernah kita itu bakhil. Antum bakhil untuk mendoakan kebaikan pada orang lain. Antum bakhil untuk berterima kasih pada orang lain. Bagaimana antum itu dicukupi dengan rasa syukur? Sedangkan antum pada orang lain pun tidak bersyukur. Dan itu tidak dianggap bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nah, justru kemudian yang ketiga apa? Antum mengeluhnya kepada manusia. Antum mengeluhnya pada manusia. Kenapa? Ketika ada orang mengatakan, ayo mas kajian, gak ada bensin. Kalau seandainya redaksi itu dirubah, mas, bisa gak saya dijemput? Saya minta tolong. Saya dijemput. Itu beda gak dengan gak ada bensin? Beda, mas. Itu tipis. Antum menginginkan untuk ilmu syar'i, tapi memang gak punya. Dan antum gak ngemis untuk mengatakan, tolong, saya minta tolong, bisa dijemputnya. Dan di situ mankana lahu zad fal yandur ila ma la zadalah. Kalau ada orang yang punya bekal, maka lihatlah siapa yang gak punya bekal. Antum punya boncengan, kenapa gak antum lihat orang yang gak punya kendaraan, kemudian antum samperin, kemudian antum ajak ke majelis ilmu. Pamasnya di sini. Sehingga inilah bentuk bagian ketika kita menggali hikmah dari pertanyaan tersebut, mas. Barakallahu fikum. Ternyata banyak yang bisa digali dari satu pertanyaan. Kenapa antum tidak menuntut ilmu dan dijawab enggak ada bensin? Innama askubasti wa husni ilallah. Aku itu mengeluhnya kepada Allah. Gundah gulanaku mengeluhnya hanya kepada Allah. Jangan mengeluh pada manusia. Antum ditanya, kenapa antum tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak menuntut ilmu syar'i? Dijawab, saya itu miskin, mesakin, Gak perlu seperti itu. Paham saya di sini? Paham Allah. Dan inilah bagian dari pembelajaran yang penting dari kehidupan kita. Harus ada yang membukakan jalan tentang hikmah-hikmah itu. Bisa jadi jalan itu menyenangkan, ada jalan yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, kalau ada orang yang menjelaskan kepada kita tentang hikmah itu, walaupun dengan bahasa bagaimanapun, nasihat yang bagaimanapun antum terima, karena itu bentuk kasih sayang orang tersebut pada kita, terutama guru-guru kita, mas. Berapa banyak anak itu dapatkan dari syekh, dari ustadz, asatid kita, itu bahasa-bahasanya terkadang nggak sesuai dengan selera kita. Ketika ditanya, nah, anta min Indonesia, ta awal marrah wa akhir marrah, ya Allah, ya Allah. Ikut kita. Abdul Bari, hafizahullah. Ana datang ke kajian ilmu beliau, ditanya antum dari mana, dari Indonesia? Ah, paling ente pertama kali dan terakhir. Enggak balik lagi. Kira-kira gimana? Antum masih di sini, masih pedes-pedesnya, ana enggak akan sepedes itu, mas. Ana ngukur diri ya, bukan kemudian ana merasa lebih ini ya. Tapi tabiatnya kita orang Jawa itu enggak akan seperti itu. Tapi beliau mengatakan seperti itu karena beliau ingin melihat secara bantingannya itu antum kuat enggak, mas. Dibanting sekali kuat enggak antum. Kalau antum itu tahan banting dengan izin Allah azza wajalla, antum akan terus melaju ke level selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Tapi ketika antum dibanting sekali sudah merocot, sudah selesai. Masalama. Allahumma sta'an. Ya. Itu adalah bagian dari kajian kita. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim bi hamdika syada lana anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.